نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من Masih di acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, sahabatku yang dimuliakan Allah SWT. Dan tadi sudah Buya sudah memberikan mukadimah kepada sahabat semua tentang pembahasan atau apa tentang apa yang akan menjadi saksi bagi kita kelak, siapa saja yang akan menjadi saksi bagi kita kelak di hari kiamat ya sahabat ya. Dan sekarang kita akan memberikan sahabat kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya langsung kepada Buya, baik melalui via telepon, via SMS, via FB dan via Yahoo Messenger radioku. Baik Buya, akan tapi sebelum itu Buya, Umi ingin sedikit menanyakan Bu ya, jika untuk sebagai pengukuhan sebelum dimulai oleh sahabat semua Bu ya, kalau seandainya ada hamba-hamba Allah yang bertobat gitu Bu ya, apakah nanti juga Allah akan tetap menjadi saksi baginya? Jadi dengan dosa-dosa yang dilakukannya itu Bu ya, ataukah ini nanti apa yang akan terjadi gitu biasa setelah, artinya seorang hamba itu kan ya dia melakukan kemaksiatan tapi dia juga ada pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tetap akan dipersulit seperti itu Bu ya di dalam persidangan atau bagaimana Bu ya? Baik. Kalau sudah bertobat di dunia dan diterima oleh Allah akan ditutup oleh Allah. Enggak ada yang bisa menjadi saksi-saksi. Inilah makanya pengampunan itu macam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditutup Allah tidak ada yang bisa menyaksikan. Jadi misalnya bumi yang pernah digunakan untuk melakukan kemaksiatan itu sudah tidak bisa bersaksi lagi karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ya Allah tutuplah aib kami di akhirat. Maknanya apa? Agar tidak ada saksi-saksi enggak bisa melihat lagi karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih hidup saat ini, yuk kita tutup. Kita banyak dosa setiap saat. Maka pengampunan mohon Allah, mohon ampun kepada Allah maknanya apa? Agar ditutup oleh Allah. Sehingga semua yang menyaksikan nanti di akhirat enggak kelihatan lagi. Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu ya, subhanallah, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, Anda bisa bertanya kepada Bu ya. Kami buka kesempatan yang ingin bertanya langsung kepada Bu ya di 0231336538. Baik, kita angkat telepon pertama, sudah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma baik, dengan siapa di mana? Dengan Rahmat di Kapetakan. Dengan sahabat Rahmat di Kapetakan. Baik, silakan langsung kepada Buya lah. Iya, kalau menanyakan Allah itu ada yang menanyakan di atas atau di aras atau Allah di mana-mana, itu yang jelas di mana Buya. Yang penanyakan kedua, kalau Isyuk Mirat itu Allah apa sih bertemu langsung dengan saatnya Allah atau tidak, misalnya Allah gimana? Gitu. Allah bertemu langsung? Ya, maksudnya Nabi Muhammad bertemu langsung atau tidak bersama Allah tuh? Baik, Nabi Muhammad atau dan Nabi Musa ya, apakah bertemu langsung dengan Allah? Baik. Iya, sudah cukup. Baik, terima kasih kepada sahabat Rahmat yang sudah bergabung bersama kami. Baik, selanjutnya kami buka kesempatan lagi yang ingin bertanya langsung kepada Bu di 0231336538. Kami beri kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya di 0231336538. Baik. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita bersalah terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita bersalah terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabih. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Rizki Mubarak di Majalengka. Dengan sahabat Husni Mubarak di Majalengka. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Sebelumnya pertanyaan saya tentang sholat ini. Ya. Sholat kita. Iya. Kan satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan. Ya. Silakan. Pertanyaannya, apakah dalam sholat itu ada kan sholat mahmudah? Contohnya kalau saya contohkan Alhamdulillah dihajar al-kamul hakim ini, ternyata ada yang menjawab bala wa ana al-jalika syahidin. Kalau boleh tahu itu dari mana ya referensinya, kenapa bisa dibaca secara zahir oleh makmumnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah pertanyaan sudah dari pertanyaan dua sahabat ya sudah kita kumpulkan. Baik, Bu ya, langsung dijawab pertanyaan dari sahabat Rahmat tadi tentang penjelasan bahwa Allah ada di atas dan atau arsy itu, Bu ya. Itu bagaimana cara untuk menjawabnya, Bu, atau memberikan penjelasannya itu, Bu ya? Ketahuilah bahwa kita harus kenal dulu Allah. Allah adalah zat yang maha ada dan tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala butuh yang namanya tempat. Maka Allah tidak butuh namanya tempat. Ya, tapi tempat yang butuh kepada Allah. Tempat yang butuh kepada Allah. Ya. Jadi bukan Allah butuh kepada tempat. Nah, kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, kepada tempat. Akan tapi yang harus kita fahami, arsy adalah ciptaan Allah. Allah ya. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah laisa kamitsli syai', Allah tidak butuh tempat. Maka jangan dikatakan Allah bertempat. Apalagi mengatakan Allah ada di mana-mana itu khulul dan termasuk syirik. Iya, ya. Mengatakan Allah ada di mana-mana, na'udzubillah, ngelihat kotoran ayam bilang Allah ada di situ, na'udzubillah, syirik. Allah ada dan tidak butuh tempat. Ini harus kita yakini. Karena tempat itu adalah makhluk Allah. Kemudian atas dan bawah ada dah nisfi. Atas karena mengiringi kepala kita, maka kita sebut atas. Dan itu adalah makhluk Allah dan tempat. Arsy ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqidah kita ahli sunnati wal jamaati meyakini Allah ada dan Allah tidak butuh tempat. Iya, Bu. Allah tidak butuh tempat. Bagaimana akal bisa menjangkau? Ketahuilah, akal kita hanya bisa menjangkau sesuatu yang bertempat. Selagi tidak butuh tempat, maka akal kita bisa menjangkau. Tapi hati bisa meyakini Allah zat yang maha ada. Iya, Bu. Jadi Allah sebelum menciptakan tempat sudah ada dan setelah menciptakan tempat tetap ada dan tidak berubah. Ya. Bukan berarti setelah itu butuh kepada tempat. Ya. Adapun Ar-Rahmanu Al-Arsy istawa dijelaskan oleh para ulama. Hendaknya kita serahkan kepada Allah maknanya. Atau kita takwili dengan takwil yang jelas. Karena apa? Tidak benar kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy ana itu. Ya, ya. Bagaimana duduk di atas arsy dan arsy sendiri adalah makhluk Allah dan kita juga tidak tahu. Akan tetapi yang harus kita yakin Allah ada. Dan tidak butuh tempat. Tidak butuh jihad. Tidak di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Enggak ada. Akan tapi Allah ada. Itu saja. Dan bagaimana seseorang hamba jika bertanya, loh kok enggak faham saya? Begitulah. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu an darak li-idraki ma'rifatu. Jadi kalau pengen tahu hakikat ma'rifat Allah adalah di saat kita mentok. Terus gimana? Kayak apa? Karena Allah tidak seperti kayak apapun. Allah tidak kayak apa dan Allah tidak bagaimana. Karena Allah yang menciptakan apa-apa. Dan bagaimana Allah yang menciptakan. Dan itulah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Muhammad SAW waktu naik ke atas Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon yang menjulang antara langit ke-6 dan langit ke-7 ya. Maka itu bisa disebut pepohonan sekaligus tempat Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu mustawah. Dan setelah itu Nabi Muhammad berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus ketahui bahwasanya tempat itu adalah tempat keistimewaan Nabi Muhammad, bukan tempat Allah. Sehingga Nabi Muhammad waktu turun ke langit ke-6 bertemu dengan Sayyidina Musa, balik lagi ke tempat tersebut, bukan karena Allah ada di tempat tersebut, akan tapi karena tempat tersebut adalah tempat kemuliaan agar dikabul doa. Waktu mendialog dengan Allah, seperti halnya Sayyidina Musa alaihissalam waktu berada di Bukit Tursina berdialog dengan Allah, bukan berarti Bukit Tursina tempat duduknya Allah, akan tapi Allah ada tanpa tempat, tidak butuh dengan tempat, dan Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu jangan ada yang berkata apa Allah bertempat, dan jangan dikatakan Allah di atas. Maka katakan Allah, jangan dikatakan di atas. Kadang-kadang orang berkata, ini orang awam mengatakan semua terserah yang di atas. Ini itu adalah pemberian dari yang di atas. Kenapa kok ngomong Allah saja kok susah bener ya? Yang ada pahalanya, ada makna zikir Allah. Kok di atas terus ya. Ya, biasa. Itu mengarah kepada akidah mujassimah. Ya, tajsim, akidah mujassimah mengerikan, bahkan bisa sampai keluar dari iman. Baik, ya. Kemudian adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berdialog dengan Allah, pendapat yang dikukuhkan akidah kita ahli sunnati wal jamaati, Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, akan tapi Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya. Jadi Nabi tidak melihat dengan mata kepala beliau. Ini pendapat yang dikukuhkan di dalam akidah kita ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyatil maturidiyati. Adapun ulama, ada yang mengatakan Allah, Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata beliau sendiri. Termasuk ada ulama dari ulama kita seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Al-Farra, Qadiyyat dan lainnya, mengatakan melihat dengan mata dengan kepala sendiri. Ditolak oleh para ulama yang lain dengan keras. Ya, karena selagi di dunia Nabi Muhammad Allah tidak bisa dilihat, masih berada di alam ini, di alam dunia, biarpun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Imam Nawawi berkata bisa melihat. Nah, itu adalah khilaf di antara para ulama, akan tapi sekali lagi urusan akidah yuk kita serahkan kepada ahlinya. Ada pakar-pakar akidah, imam-imam akidah ya. Adapun urusan fikih ya kita serahkan kepada Imam Nawawi. Semua ada bagian, kalau hadis kita serahkan kepada Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Ya, jadi ada bagian masing-masing. Akan tapi bagi kalau kita menemukan di masyarakat ada ustaz yang mengatakan Allah melihat dilihat oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, ketahuilah itu mengikuti ulama seperti Imam Nawawi, Qadiyyat, Farraq dan seterusnya. Tapi kalau kita kembali kepada yang dikukuhkan dalam madhab kita, akidah Asy'ariyah, maka Allah tidak dilihat oleh Nabi Muhammad dengan mata kepala beliau, akan tapi Allah, Nabi Muhammad hanya melihat dengan mata hatinya. Dan sedangkan dengan Nabi Musa, Bu, ya? Oh, lebih lagi Nabi Musa tidak melihat. Waktu itu Nabi Musa pengen melihat, ternyata suruh melihat gunung dan gunung itu bergetar dan seterusnya, tidak akan mampu semuanya. Itu melihat, belum melihat Allah. Jadi tidak dilihat oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, bukan Allah menunjukkan di Bukit Tur Sinai itu. Tidak, jadi tidak Allah. Mereka tidak melihat Allah di dunia karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Baru nanti ahli surga bisa melihat Allah subhanahu wa taala di surga nanti. Kemudian yang harus kita fahami bahwa Masalah melihat Allah, perbedaan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah. Siti Aisyah menolak, Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Yang benar mana ini? Kan begitu, dua ulama'nya Rasulullah, dua ulama besarnya Nabi Muhammad. Mereka termasuk minal mukthirina fi riwayatil ahadithi, termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Para ulama menjelaskan yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahasanya Nabi Muhammad SAW melihat Allah adalah dengan hatinya. Jadi menurut Abdullah bin Abbas bahasanya Nabi Muhammad melihat Allah apa? Dengan hatinya. Waktu Siti Aisyah mengingkari Allah, Nabi Muhammad tidak melihat Allah, tidak melihat dengan matanya. Jadi kalau dengan matanya tidak, kalau dengan mata hatinya iya. Dan itulah yang dikukuhkan oleh madhab kita Imam Syafi'i, apa Imam Asy'ariyah. Jadi kita harus insyaallah urusan akidah diserahkan kepada ahlinya. Ya, kita tahu Qadiyyat adalah orang kita, sufi besar yang punya Al-Shifa fi Huquqil Mustafa. Beliau punya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah dibaca. Kata kami lihat kalau urusan-urusan semacam ini harus kita kembalikan kepada ahlinya. Ya, apakah beliau tidak ahli? Kita mengerti, akan tapi ada tarjih siapa yang lebih dianggap omongan ini. Jadi pakar akidah di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati, seperti yang dikukuhkan oleh Imam As-Sanusi, Imam Baijuri dan seterusnya, pakar-pakar akidah. Baik, Bu. Akan tapi Bu, ya, dikatakan bahwa nanti di akhirat yang akan melihat Allah itu adalah orang-orang yang terpilih saja, Bu, ya. Tapi tadi Bu ceritakan bahwa di dalam proses seseorang hamba itu untuk menuju yang namanya surga, itu akan melewati beberapa proses persidangan dan sebagainya, Bu, ya, penghisaban, dan nanti ada persidangan dan begitu seterusnya. Artinya di dalam proses-proses tersebut, terutama dalam persidangan ketika Allah menjadi saksi, apakah seorang hamba yang ahli maksiat pun tidak bisa langsung melihat Allah saat itu? Tidak. Jadi adapun cara Allah menjadi memberikan kesaksian itu sendiri tidak bisa kita Allah tanyakan, ya. Akan tapi melihat Allah adalah dengan sesuatu yang luar biasa agung nanti di akhirat nanti. Jadi tidak semua orang mempunyai mendapatkan kemuliaan itu, Bu, ya? Iya, tidak semua orang. Bahkan ahli surga, apakah ada yang tidak bisa melihat Allah? Ada yang tidak bisa melihat. Kenapa, Bu, ya? Ya, mungkin amalnya kurang. Subhanallah. Tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada martabat. Jadi ada martabat-martabatnya di sana. Termasuk duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama di surga. Akan tapi ada yang surganya tingkat-tingkat bawah. Jadi tidak bisa melihat Allah SWT ada. ada yang melihatnya adalah berapa waktu sekali, ada yang melihatnya pagi dan sore, dari macam-macam, ada riwayat-riwayat semacam itu. Nanti akan kita masuki, Bu, ya. Baik, Bu, ya, subhanallah, terima kasih atas penjelasannya, Bu, ya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Husni Mubarak di Majalengka, Bu, ya. Di dalam bacaan surat ketika sholat itu, terkadang di saat imam baca alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, itu ada makmum yang menjawab bala wa ana ala dhalika minas syahidin. Nah, itu apakah jawaban tersebut memang dikukuhkan atau bagaimana, Bu, ya? Sebetulnya ya, kalau kita itu disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, ya, ya, bahwasanya ada ayat-ayat yang ada jawabannya, ayat azab, kita disunahkan untuk minta perlindungan dari Allah. Mm-mm. Kemudian ada ayat surga, kita hendaknya minta surga kepada Allah. Mm-mm. Dan sudah kita nukil di dalam kitab-kitab fikih bahwasanya kalau setelah baca surat At-Tin kita mengucapkan bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. Jadi paling enak kita itu kalau sudah pasrah dengan apa yang dituliskan oleh para ulama tanpa harus berkata mana hujjah, referensinya di mana, dalilnya. Coba dibaca kitab-kitab fikih, lihat semuanya ada, semuanya ya. Ada, ya. Nah, cuman makanya para ulama-ulama kita itu mengajari agar kita tidak dikit-dikit langsung bertanya mana dalil. Karena kita sendiri kadang tidak tahu dalilnya, kan? Iya, Bu. Nah, kalau referensi bolehlah, bahasanya sopan santun, baguslah referensi. Referensinya kembali kepada kitab fikih, Bu. Kitab fikih-fikih kecil besar sudah ada semuanya. Ada semua penjelasannya. Baik, adapun malah hujahnya adalah juga sangat jelas, itu Nabi yang ajarkan, ya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, Imam Abu Dawud meriwayatkan, bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man qara'a wattin wa zaitun fa qara'a sallallahu bi ahkamil hakimin falyakul bala wa ana ala dhalika minasyahidin." Rawah Hakim, Imam Hakim meriwayatkan juga di dalam Mustadraknya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sini ada riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud. Jadi kalau ada imam baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin falyakul, maka hendaknya ya, seseorang yang mendengar menjawab bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Ini ada riwayat Imam siapa? At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ya, karena memang biasanya tidak umum diketahui oleh masyarakat, Bu, ya, tentang masalah seperti ini. Jadi kadang makmum gak ngerti kapan harus menjawab dan sebagainya. Dan memang tidak banyak dibahas di dalam penjelasan fikih-fikih sholat begitu, Bu, ya. Sebetulnya bukan saja urusan surat At-Tin, banyak surat-surat yang lainnya yang ada riwayat dari Nabi. Cuma karena ayat panjang jarang kita baca. Paling sering ada apa? Misalnya ada Man qara'a alaihissallahu biqadirin ala ayuhiyal mauta. Itu ada di dalam surat Al-Qiyamah, ya, yang 40. Di jawab bala juga ada. Ala sal bi ahkamil hakimin, ini Rasulullah mengajari. Qala bala, hadza hadis sahih. Ini hadis dikatakan sebagai hadis yang sahih. Biarpun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iya, Bu, ya. Dan juga seperti Ibrahim wa Musa itu, ya. Itu juga mengucapkan alaihi salam, itu juga apakah memang tidak di, kalau itu adalah memang selagi kita tidak lagi di. Jadi nanti ada aturannya. Di saat kita masih sibuk dengan urusan Al-Fatihah kita, maka hendaknya kita menyelesaikan Fatihah kita, tidak usah menjawab yang demikian itu. Baik, kalau kita tidak menjawab, akan tapi ada namanya fathul alal imam. Imamnya lupa membaca, maka kita hendaknya mengingatkan daripada baca suratnya salah. Tapi jawaban-jawaban seperti itu tuh adalah lebih tidak dianjurkan adalah di saat kita lagi sibuk dengan membaca Al-Fatihah. Kalau ternyata kita sudah selesai membaca Fatihah, maka itu boleh-boleh saja yang demikian itu. Tapi kalau masalah alaihissalam tidak ada anjuran selama ini yang kita ketemu di dalam fikih. Akan tapi yang ada anjuran adalah di saat kita menukan ayat azab, hendaknya kita apa? Mengucapkan ini, Bu, ya. Meminta perlindungan dari Allah. Dengan kalau doa seperti apa, Bu, ya? Mungkin ya, kalimat itu. Allah maj'alna min ahliha, bisa. Ya, iya, ya, Allah, kalau surga, kalau Allah kalau neraka, ya Allahumma inna nas'aluka min adzabin nar dan seterusnya. Jadi minta perlindungan gitu saja. Iya, Bu. Cuman masalah selawat kepada para nabi terdahulu, lihat, selawat kepada nabi terdahulu adalah bukan sesuatu yang terlarang. Adalah sesuatu yang boleh saja. Kalau Umi pernah membaca, Bu, ya, termasuk yang menjadikan Al-Fatihah itu tidak akan terputus, Bu, ya, adalah di saat kita memutusnya itu dengan bacaan-bacaan yang masih berhubungan dengan sholat, Bu, ya. Seperti ketika membaca amin gitu, Bu, ya, menjawab amin atau juga menjawab beberapa ayat-ayat yang memang di situ ada dianjurkan untuk dijawab seperti tadi bala wa ana ala dhalika minas syahidin, itu maka menjadikan Al-Fatihah itu tetap tidak akan terputus, Bu, ya. Iya, memang tidak terputus. Hanya di saat amin tidak terputus karena ada anjuran khusus untuk menyeragamkan antara iminnya dengan akan tapi di saat kita membaca semuanya itu menjawab semuanya itu, maka di sini ada mana yang lebih diutamakan, apakah seseorang menyelesaikan Fatihahnya dulu, selesaikan Fatihah terlebih dahulu, Tidak usah memberikan jawaban jabat, selesai Fatihahnya pribadi. Kan bang, syaratnya Fatihah tidak boleh diputus oleh apapun. Dan termasuk sesuatu yang ada hubungannya dengan imam, kemaslahatan salat memang tidak dikatakan sesuatu yang memutus. Tapi lebih baik disempurnakan. Disempurnakan Fatihahnya, Bu ya. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan baik, kita akan beranjak untuk menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui melalui Yahoo Messenger dan FB Radioku Bu ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sahabat mungkin di Pleret Bu ya, melalui via Yahoo Messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, kalau nanti semua manusia akan dihisap, pasti semuanya berdosa. Apakah semuanya akan masuk neraka? Apakah mereka yang hidup di zona aman, maksudnya hidupnya mulus aja, enggak ada beban hidup yang berat, nasibnya akan lebih baik daripada mereka yang hidup di zona tidak aman, yang hidup dengan beban yang berat dan banyak cobaan itu Bu ya? Tentu semakin kita banyak urusan dengan manusia adalah semakin berat. Makanya di saat kita hidup dengan orang, beda dengan di saat kita hidup sendiri di tengah hutan. Sehingga betul Imam Ghazali rahimahullah telah mengingatkan kepada kita, di saat kita berurusan dengan manusia, lihat, kalau kita berurusan dengan satu manusia, artinya pintu neraka juga disiapkan. Tapi sekaligus kita harus paham, pintu surga juga disiapkan dengan satu manusia. Kapan itu? Di saat kita bisa berbuat baik dengannya, menolongnya dan seterusnya, menghantarkan kepada kemuliaan. Nah, dan memang bahkan bukan saja sampai di situ. Kalau seorang hamba itu ternyata tidak pernah kenal syariat, biarpun nyembah berhala di tengah hutan sana, nyembah berhala loh ya, tapi memang karena tidak pernah kenal Islam, ternyata aman, tidak diseksa lagi di akhirat. Subhanallah. Jadi Allah tidak akan memakunna mu'adzibina hatta namathur. Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak melakukan dosa. Jadi kalau memang tidak banyak urusan, misalnya beda orang yang punya duit 1 miliar dengan punya duit 10 ribu. Kalau 10 ribu jelas, dari mana kamu dapat? Ya saya kerja jualan teh. Yang 10 miliar dari mana? Sesaat jualan ini, saat jualan ini. Pertanyaannya lebih banyak lagi. Dan kau gunakan untuk apa? Dan memang begitu. Yang punya mobil satu beda dengan yang punya mobil tiga. Sama itu. Bahkan digambarkan oleh Nabi, kalau perjalanan kita itu seperti seorang musafir, di saat kita harus ditanya oleh orang di tengah jalan, itu hisab. Jadi kalau semakin banyak barangnya kan semakin banyak yang diperiksa. Ya. Tapi kalau kita datang dengan tidak membawa apa-apa, ya lebih cepat. Ya. Lebih cepat. Makanya ayo kita jangan membawa berat-beratnya. Kita gunakan infak kepada Allah. Kalau sudah kita infakkan di jalan Allah itu, tidak kita bawa, tapi nunggu sudah di tempat kemuliaan sana. Ya. Jadi harta kita itu bukan perlu kita bawa. Yang kita bawa ini loh, yang kita tinggal untuk anak-anak, yang kita tinggal sebagai untuk kewajiban, masya Allah itu. Akan tapi semua yang telah kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah, kita tidak perlu membawanya, enggak usah ditanya oleh malaikat. Asalkan kita mengerjakan dengan tulus, akan tapi itu semua sudah menunggu. Ya, Bu, ya. Di tempat kemuliaan di surga Allah. Dan tadi akan tapi yang ditanyakan juga yang dengan banyak cobaan itu Bu ya, apakah itu nanti akan semakin banyak hisab? Artinya banyak... cobaan mengangkat. Mengangkat dosa rajat, ya. Makanya ada sebagian dosa, dan ingin bahwasanya pernah sering kami sampaikan bahwa dosa seorang hamba itu, lihat, akan mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi ada tiga cara agar kita terhapus dari itu semuanya. Yang dua di dunia, yang satu di akhirat. Yang pertama di dunia adalah dengan diberi oleh Allah cobaan dan musibah, dengan cara kita memohon ampun kepada Allah. Ya, kalau kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni, selesailah urusan dosa kita. Ataupun mungkin kita termasuk orang yang pelit beristighfar, akan tapi Allah uji kepada kita dengan segala bencana, mara bencana. Bencana menimpa, maka di saat seperti itu, maka seorang hamba akan diampuni oleh Allah dengan bencana-bencana tersebut. Ya, tidak cuma-cuma. Maka bersabarlah dengan bencana yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian jika ternyata seorang hamba tidak beristighfar, tapi diberi oleh Allah juga kenyamanan sampai enggak pernah ada bencana, maka ini nanti cara penghitungannya nanti di akhirat nanti. Kalau dia sebagai ahli iman masuk neraka dulu, baru dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul, semakin banyak musibah bencana yang dirasakan oleh seorang hamba, maka ketahuilah kalau dia dengan penuh kesabaran menghadapinya, maka artinya telah diringankan dan diringankan segala mara bahaya nanti kelak di akhirat. Baik, subhanallah. Baik, Bia, terima kasih Bia atas pembahasan penjelasannya. Baik, kita akan beranjak menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS Bia ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sahabat dari Mbak Umi di Kediri Jatim ya Bia ya. Ini bagaimana, mau tanya Bu ya, gimana hukumnya orang yang mau sedekah ke si A tapi enggak jadi, akhirnya dialihkan ke si B Bu ya, apakah diperkenankan Bu ya? Baik, ada namanya ijab qabul di dalam hibah. Sebagian ulama mengatakan semacam itu. atau hadiah. Kalau sudah disampaikan, maka saat itu dia ditariklah lagi akan. Tapi sebelum disampaikan, maka ini ada khilaf di antara ulama. Kalau belum nyampe, masih bisa ditarik lagi. Kalau sudah kabul diterima, masih bisa ditarik lagi. Kalau uminya niat gini bu ya, umi mau beli ini nih untuk bu ya gitu. Nggak taunya umi ngasihin ke yang lain gitu bu ya. Itu baik, gimana bu? Nah, ini niatnya. Kalau niatnya sudah dinadarkan tidak bisa. Kecuali niatnya berbuat baik, akan tapi selagi itu belum dikabul diterima oleh orang tersebut masih ada celah untuk bisa kealihkan ke tempat lain karena mungkin kita pandang orang tersebut tidak layak dan seterusnya. Baik, jadi boleh saja asalkan belum diberikan. Lebih boleh lagi adalah di saat belum diikrarkan. Gitu bu ya. Masih kerentak di dalam hati. Kalau diikrarkan ada sebagian yang mengatakan selagi diikrarkan langsung jadi miliknya. Misalnya seorang berkata mobil ini aku berikan kepada si A. Padahal si A belum nerima. Ini pendapat yang dikukuhkan justru sudah jadi. Cukup orang mengatakan ini aku berikan kepada si A. Sehingga dalam bab fikih dikatakan bahasanya al-ibrah dalam urusan jual beli, al-ibrah adalah bi haqiqatil amri. Hakikatnya seperti apa? Misal ada seseorang memberikan mobil kepada saya, tapi belum ngomong kepada saya. Tiba-tiba kok saya jual mobil tersebut, maka jual beli saya kan dohirnya tidak sah. Tidak sah bu ya, karena bukan milik saya. Bukan milik bu ya. Cuman ternyata jika terbukti nanti bapak, ternyata terbukti mobil itu sudah diberikan kepada saya, dan jarak antara transaksi dengan pemberian mobil itu adalah dulu pemberian mobil, maka itu adalah milikku, milik saya. Berarti karena milik saya, jual beli saya adalah sah. Padahal tidak ada qabul di sini. Ya. Maka pemberian bisa saja menjadi tidak bisa ditarik lagi di saat kita sudah meniatkan untuk kita berikan atau sudah kita lepaskan. Akan tapi ketahuilah dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ada syaratnya qabul. Selagi belum diterima, maka masih boleh untuk dialihkan kepada ini yang lain. Ini walaupun seandainya bu ya contoh bu ya, kecuali nazar. Contoh gini bu ya, emang kerentek atau biasanya kan mungkin biasa ya namanya kita mungkin ada yang pernah bertanya seperti ini soalnya bu ya. Jadi dia pernah waktu umroh begitu bu ya. Jadi dia membeli satu barang dan memang saat itu diniatkan misal untuk waktu itu dia bilang beli kerudung gitu bu ya atau beli apa begitu ya, beli sesuatu yang diniatkan ini adalah untuk hadiah begitu bu ya. Akan tetapi ternyata begitu pulang ke Indonesia dia berubah pikiran gitu bu ya, sehingga akhirnya itu tidak jadi untuk diberikan sebagai hadiah gitu bu ya. Mungkin ya tertarik untuk dirinya sendiri gitu atau bagaimana. Nah itu apakah diperkenankan bu ya? Artinya kan itu di tempat suci begitu bu ya, di tempat yang mulia dia kerentek untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi tiba-tiba kok ditarik kembali, apakah itu diperkenankan atau tidak bu ya? Nah, itu adalah kebakhilan yang tersembunyi karena sudah diikrarkan. Makanya itu pendapat yang dikokohkan, selagi sudah diikrarkan itu adalah miliknya orang. Tidak perlu ditarik lagi. Iya. Dan itu kebakhilan yang tersembunyi. Seharusnya tidak semacam itu. Kekikiran miliknya orang, kenapa ditarik lagi? Sudah aku belikan untuk si fulan, berikan. Kecuali memang si fulan tidak layak untuk diberi misalnya karena digunakan untuk maksiat dan sebagainya. Maka misalnya kita nyiapkan, saya akan berikan duit 100.000 untuk si A. Ternyata terbukti setelah itu hanya untuk mabuk. Maka kita arahkan ke yang lainnya. Selagi tidak, maka dari itu tadi kita ambil dua pendapat tadi. Maknanya apa? Pendapat yang jelas bahwasanya kalau sudah dikatakan begitu, pendapat kalau sudah dikatakan, maka apa namanya? Artinya sudah diikrarkan untuk diberikan maka izin miliknya dia. Karena dikatakan bahwasanya pemberian semacam itu tidak harus dengan qabul. Dia tidak harus dengan qabul, dengan terima ya, karena ini bukan transaksi jual beli. Bagi yang mengatakan jual beli pemberian itu hibah itu harus dengan kejap qabul, maka ini belum sah. Sehingga dibahas misalnya ada seseorang ini pernah kita kejadian kami dengan guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Ceritanya adalah Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu menghadiahkan sarung kepada Habib Abdullah bin Muhammad Baharun waktu itu. Rupanya sarung kami bawa, sarung itu belum nyampe kepada Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Habib Hasan sudah meninggal dunia. Maka di sini otomatis selagi belum diterima Habib Abdullah Baharun, kan ini sarung adalah belum dimiliki Habib Abdullah Baharun. Akan tapi otomatis masih miliknya Habib Hasan, kemudian meninggal berarti harus diwarisi oleh keluarganya Habib Hasan Baharun kan. Ternyata setelah itu kita melihat di dalam bahasan fikih bisa saja sudah diserahkan miliknya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, kemudian diberikan kepada kami satu, sampai sekarang sarungnya masih ada, yang lain dibagi-bagi. Artinya apa? Jadi yang memberikan meninggal dunia. Iya, iya, karena sebelum barang nyampe. Ada bagaimana ini kan begitu? Ya. Nah, kalau memang dikatakan harus pakai kobol, berarti masih harus diwarisi. Begitu Bu ya, subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi Bu ya, yang dari sahabat dari hamba Allah di Megu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Umi dan Bu ya, semoga dirahmati Allah. Amin. Bu ya, saya mau tanya tapi di luar tema Bu ya, apa sudah ada dari zaman Rasul, apa ini cuma tradisi dan sampai sekarang katanya kalau anak belum umur 40 tidak boleh dibawa kemana-mana, cukup lingkungan rumah aja. Terus ada belum umur 7 bulan kakinya belum boleh nginjak tanah Bu ya, katanya pemali. Itu benar atau enggak Bu ya? Ya enggak ada itu semuanya. Ya kalau memang mau pergi, pergilah. Yang penting dijaga, diselimuti anaknya yang baik dan sebagainya. Enggak ada nunggu 40 hari. Ya, ya. Sama ini terseksa di rumah itu, rumahnya mau roboh, enggak boleh pergi dan sebagainya. Enggak ada begitu. Kemudian menginjakkan tanah, enggak ada. Umur 7 bulan nginjak tanah. Ya memang anak kecil belum bisa berjalan, enggak bisa nginjak tanah. Iya, iya. Ya, ya paling ya kalau tidur dibaringkan di tanah, maksudnya ada alasnya lah, masa di tanah ya. Kalau menginjakkan tanah enggak boleh, maksudnya kakinya nyentuh tanah enggak boleh, enggak pernah ada semacam itu. Yeah, yeah, kita semua dari tanah kok. Enggak yeah, yeah, pamali, enggak ada pamali-pamali di sini ya. Dan tadi apa masalah yang itu juga enggak ada Bu ya, yang masa pokoknya enggak boleh keluar itu mungkin hanya untuk menjaga kesehatan, ya, kesehatan karena mungkin masih lemah atau gitu Bu ya. Jangan jauh-jauh pergi ke Jawa Timur. Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Baik, sekali lagi kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di via telepon, Anda bisa bertanya di 0231336 7538. Baik, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, dengan siapa di mana? Ibnu Abbas Majalengka. Dengan Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Baik, silakan langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bersua lagi melalui radio. Begini Buya. Situasi dia di akhirat kelak di pada masyarakat sangat dahsyat. Mungkin di sana perlu adanya syafaat. Nah, oleh karena itu syafaat menurut Buya kan ada syafaat khusus dan syafaat udma. Mohon penjelasan apakah syafaat tersebut akan diterima di padang mahsyar atau sebelum masuk surga atau di surga, dan siapa-siapa saja yang bisa memberikan syafaat kepada hamba Allah tersebut. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibnu Abbas yang sudah bergabung bersama kami. Baik Bu ya, langsung dijawab Bu ya. Baik, pertanyaan tadi tentang masalah syafaat Bu ya. Ada syafaat udhma, syafaatnya agung Nabi Muhammad SAW yang dirasakan oleh semua umat yang ada di padang mahsyar. Itu pada waktu di padang mahsyar Bu ya, sebelum melewati proses. Kemudian ada syafaat-syafaat khusus Nabi Muhammad SAW adalah sepanjang perjalanan menuju surga. Di situ banyak kejutan pertolongan-pertolongan. Dan siapa yang bisa memberikan syafaat? Yang telah diizinkan oleh Allah, termasuk Nabi SAW untuk pecinta-pecintanya. Kemudian termasuk ahli Quran. Al-Quran memberikan syafaat kepada ahli Quran, ya. Anak yang soleh memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Dan masih banyak kesabaran seseorang. Jadi banyak nanti syafaat-syafaat. Dan itu ada pembahasan, insya Allah. Itu ada bagiannya nanti, insya Allah. Sebetulnya akan kita bahas masalah syafaat, insya Allah. Tapi untuk, jadi mungkin untuk gambaran umum saja Bu ya, yaitu, kayak Nabi memberikan pertolongan dari anak juga kan ada Bu ya, anak, dari Al-Quran, Al-Quran. Persahabatan yang tulus juga. Persahabatan yang tulus, tidak diduga-duga, masya Allah. Itu akan memberikan pertolongan mendadak, subhanallah. Akan nanti tempatnya itu Allah yang mengaturnya Bu ya, kapan diberikan itu ya. Saat dibutuhkan. Makanya pertolongan yang luar biasa adalah di saat kita butuh, kita butuh langsung ditolong Bu ya. Dan namanya syafaat itu gambarannya seperti ini, tidak masuk dalam catatan amal akan tapi kejutan. Jadi bukan bagian amal kita, ibaratnya begitu, akan tapi tiba-tiba ada datang pertolongan tersebut. Dan maka kayak, dari itu tapi bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat tersebut? Ya sambunglah dengan sahibus syafaat. Sambunglah dengan yang punya syafaat, sambung dengan Al-Quran, sambung dengan Rasulullah Sallallahu Sallam, cintai Rasulullah, ikuti sunnah Nabi Sallallahu Sallam dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian sambung dengan Nabi Muhammad, maka tentu nanti akan ada pertolongan khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, subhanallah. Dan kayak persahabatan tadi, apakah masuk suami istri bu ya? Apakah mungkin istri menjadi membawa syafaat untuk suami atau sebaliknya? Baik, subhanallah. Bu, terima kasih bu ya. Baik bu ya, ini. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari via SMS bu ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat di Lereng Kelut ini bu ya, sahabat Zainuddin, Bapak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, teman rajin sholat tapi nggak mau hadir sholat Jumat, bagaimana hukumnya bu ya? Subhanallah. Sholat Jumat adalah wajib bagi orang yang mukim tinggal di satu tempat, tidak sakit, laki-laki, merdeka. Tidak ada uzur lain seperti menjaga sesuatu yang terhormat di rumahnya. Kalau ada sesuatu yang terhormat di rumahnya harus dijaga, enggak sholat Jumat enggak apa-apa. Misalnya istri yang sakit di rumah, atau anak yang sakit, orang tua yang sakit yang tidak ada yang menemaninya kecuali dia, maka tidak usah sholat Jumat. Tapi dalam keadaan tidak punya uzur, hukumnya sholat Jumat adalah fardu ain. Dan jangan tertipu sebagian orang yang baca kitab Minhaj Abidin, menukil dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, katanya sekilah fardu kifayah. Pendapat yang kedua, yang sholat Jumat adalah fardu kifayah. Dijelaskan oleh pakar-pakar fikih termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah, menjelaskan bahwasanya itu adalah pendapat yang salah dan bukan tidak benar dinukil dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya yang namanya sholat Jumat fardu kifayah itu tidak dibenarkan. Ya, jadi fardu sholat Jumat disepakati ijma ulama, kata Ibnu Mundhir itu sudah merupakan ijma. Kalau sudah Ibnu Mundhir dan para pakar-pakar mengatakan itu ijma, maka khilafnya itu tidak dianggap. Cuman ada sebagian orang senang dengan nukil qaul karena di dalam Minhaj di Al-Bujairimi dan lainnya mengatakan, apalagi Ibn Rushdi mengatakan sunnah menurut madhab Malik. Di dalam madhab Malik tidak ada mengatakan sunnah itu. Jadi ini adalah nakal call. Ternyata ada orang senang dengan call-call lemah, pendapat lemah semua itu. Jadi gara-gara kila fardu kifayah, ada mengatakan itu fardu kifayah. Nah kalau sudah kil, ini harus dikejar siapa yang berkata dan dianggap atau tidak. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi, siapa yang tidak tahu syekhul madhab, siapa yang enggak kenal Imam Nawawi rahimahullah taala? Ya. Kalau pengen tahu madhab Imam Syafi'i, tanyakan kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, dinukil oleh Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i di umnya, itu salah faham orang yang membacanya. Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwasanya itu fardu kifayah atau tidak wajib. Akan tapi lihat, bagi yang mengatakan fardu kifayah itu menyamakan dengan salat Id, dan itu salah. Bukan menyamakan dengan sholat id. Salah. Jadi itu adalah kesalahpahaman. Dan didoakan saja kalau ada seorang hamba yang tidak melakukan sholat Jumat, kita doakan semoga Jumatan. Dan mungkin ada udzur yang kita tidak tahu juga. Paling enak ya kita ingatkan. Tapi kalau terus-terusan bu ya. Dan terkadang bukan karena dianya tidak ingin bu ya, tapi karena salah milih ustadz bu ya. Oh iya. Karena ada banyak sebagian ustadz yang katanya mengatakan seperti itu dengan sampai membawa dalil lagi ketika, bu ya. Subhanallah. Dalilnya pun hanya cuplian daripada kitab misalnya Minhajul Minhaj Talibin, Hasyiah Al-Bujairimi, kemudian Bidayatul Mujtahid dan seterusnya. Kita ada beberapa. Kita lihat, bukan kita tidak tahu itu ya. Iya. Tapi itu pendapat yang lemah, tidak bisa dipakai. Bukan di kitab yang dijadikan karena dalil pun ya, ulama itu saking begitu amanatnya. Biarpun pendapat yang tidak dianggap itu disebutkan dalam kitabnya supaya tidak ada bohong. Kil. Ini pendapat yang bohong, pendapat yang benar dimasukkan. Tapi kan sudah dijelaskan, ini ma'alaihi ma'ajma alaih ulama, sudah dijelaskan pendapat fardu ain inilah yang disepakati oleh ulama. Kila ada yang mengatakan fardu kifayah, lalu sudah dikatakan ijma, kok tidak ada kil? Ini pasti kilnya orang batil. Siapa yang ngomong di sini begitu? Jadi belajar fikih tentu harus ada rentetan, ada urutannya, bukan hanya sekedar baca kitab fikih ada kilnya, ada kilnya, ada kilnya. Baik, enggak bisa begitu. Baik. Dan didoakan dan melakukan dosa gede, didoakan semoga Allah memberikan kesadaran. Diajak mungkin bu ya, dibawa ke ustadz yang benar yang bisa menjelaskan tentang kewajiban masalah sholat Jumat itu bu ya. Baik bu ya. Baik bu ya, terima kasih bu ya. Baik, berikutnya pertanyaan lagi kita jawab bu ya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya ingin menanyakan status anak saya. Sebelumnya mohon maaf bu ya, karena dulu waktu menikah saya khilaf sehingga sampai melakukan, mohon maaf, zina. Apakah saya boleh menjadi walinya ketika kelak dia menikah nanti? Karena ada yang bilang kalau hasil zina gak nyambung kepada kita nasabnya. Bagaimana hukum sebenarnya bu ya, dan benarkah saya harus melakukan akad nikah lagi setelah anak saya lahir? Untuk jawabannya terima kasih banyak sekali bu ya. Semoga Allah mengampuni Anda, amin, dan bergabungnya Anda dengan acara ini semoga tanda tobat. Amin. Sudah, amin, jangan amin, ceritakan kepada siapapun kisah Anda, termasuk kepada anak Anda. Anda pernikahan Anda asalkan sudah memenuhi syarat saksi dan dengan wali yang benar, maka pernikahan Anda adalah sah dan tidak usah diulang. Ingat, tidak usah diulang. Mengulangnya itu menjadikan syak orang pada tanda tanya, nanti akan terbongkar aib yang dulu. Akhirnya terbongkar. Tidak usah diulang. Kalau ada ustadz ngajari ngulang, ustadznya perlu dirautan. Kenapa? Akan bongkar aibnya orang, ditazir itu ustadz. Tidak usah diulang karena untuk menutup aib. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah pernikahannya orang hamil. Kita bukan madhab Imam Ahmad bin Hanbal ya. Kita madhab Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan sah, Imam Malik mengatakan syah. Adapun masalah anak itu sendiri, tinggal kita pengen tahu berapa tahun, berapa bulan Anda merawat kandungan itu. Setelah Anda menikah sah, berapa lagi kelahirannya? Kalau ternyata sampai 6 bulan Anda merawat kandungan, berarti nasabnya nyambung kepada Anda. Nah, tetapi lihat, masalah-masalah perzinaan hati-hati ini. Kalau ada, ini adalah masalah berat, hati-hati, takutlah kepada zina. Kalau ada orang terjerumus dalam zina, hendaknya kita tutup aibnya tersebut dengan cara apapun, agar tidak ada yang tahu. Manusia pun, dimanapun, tetangga tidak boleh tahu. Ini tugas semuanya untuk bisa menyelamatkan orang semacam ini. Dan ini tugas besar. Karena apa? Menutup aib ada sangkut pautnya dengan kemuliaan sebuah keluarga, masyarakat, dan manusia umat Islam seluruhnya. Kalau sudah muat Islam banyak berzinanya, apa kata orang kafir? Kan begitu ya? Jadi ini tujuan besar, jangan dianggap sepele. Makanya hendaknya kita hati-hati urusan semacam itu. Maka hati-hati, Anda jangan bercerita kepada siapapun, dan jangan cerita kepada siapapun, jika siapapun. Nah, kemudian setelah itu, jika ternyata Anda menikah setelah beberapa bulan kok lahir, maka nasabnya tidak nyambung kepada Anda, akan tapi ketahuilah. Biarpun nasabnya tidak nyambung kepada Anda, bukan berarti di saat anak tersebut mau menikah, lalu Anda bongkar perzinahan yang pernah Anda lakukan dengan ibunya waktu dulu. Tidak. Tapi bagaimana saya bisa menjadi wali? Oh tidak bisa, tetapi Anda bisa menjadi muhakkam. Nanti akan kami ajari bagaimana tahkim. Kedua calon mempelai menyerahkan kepada Anda, putri Anda, putri Anda yang nasabnya enggak nyambung, menyerahkan dengan calon suaminya kepada Anda, maka Anda yang menikahkannya seolah-olah menjadi wali. Maka Anda muhakkam dan itu sah, akan tertutup aib itu semuanya. Dan ini ilmu tahkim ini harus dihadirkan. Kadang mau menikah di, loh ini enggak ada bapak Ini Jawa Timur kan putranya. Enggak ada bapak ini, Jawa Timur dari mana? Bukan. Dari mana? Tidak disebutkan ya, Allah. Ini enggak ada bapaknya. Wah, akhirnya sak kampung itu sak besan-besannya tahu kalau ini adalah anak sih. Anak sih. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata ini tokoh ulama harus banyak membaca, harus tahu ilmu agar mengerti bisa bagaimana menutup aib. Tahu-taunya dibuka. Astagfirullahaladzim. Lah bapak Anda ono, bapak Anda ada, terus bagaimana ini? Terus kenapa bapaknya enggak ada mati toh? Bukan mati. Terus ayo. Anak zina. Zina itu tuh bertahun-tahun akan dibuka. Siapa yang tahu akhirnya? Calon besannya akan malu lah. Dan anak pun akan malu, minder semuanya, bisa menjadi pezina semuanya. Ini adalah ilmu yang luar biasa, harus dihadirkan. Maka Anda tidak usah bertindak kepada siapapun. Kalau ternyata anak Anda itu tidak bisa nasabnya nyambung kepada Anda karena lahir tidak lebih dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan, maka suatu ketika di saat nikah Anda bisa konsultasi khusus kepada kami dan nanti beres. Tidak ada yang tahu dari bangsa manusia manapun. Iya, akan ditutup ya. Bahkan termasuk menantu pun tidak tahu. Iya, dan mungkin juga Bu ya, jika memang di lingkungan dari sahabat yang bertanya tadi sudah banyak yang tahu tentang permasalahan dia Bu ya dalam pernikahan. Hendaknya hijrah ke tempat yang jauh. Hijrah ke tempat yang jangan sampai ada yang tahu. Kenapa? Agar untuk menjaga keluarga Bu ya, anak dan sebagainya. Kasihan anak. Anak tidak punya dosa, merasa terpukul. Dan juga Bu ya pernah mengatakan jika orang yang menikah di luar nikah, hamil yang di luar nikah begitu, di saat menikah kalau secara menurut Imam Syafi'i boleh digauli ya Bu ya, akan tetapi lebih bijak adalah mengambil pendapat dari mazhab Malik. Tidak usah digauli. Nah, jika memang yang menghamilinya adalah orang yang berbeda. Jika yang menghamili, yang menikahi adalah yang menghamilinya, maka bisa digauli dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena apa? Tidak mencampur air remani. Gitu, tapi ketahuilah, jangan ini adalah solusi di saat kita terjadi bencana. Jangan lalu orang berkata hamil dulu lalu nikah. Na'udzubillah. Itu hina dan hina dan hina, hilangnya keberkahan hidup. Baik, subhanallah. Kemudian masalah jika ada seorang menikah dengan wanita yang sudah hamil, bukan dari air maninya, biarpun di dalam mazhab Syafi'i sah. Lihat dalam mazhab Isy itu sah. Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah hamil duluan, maka itu adalah sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Akan tadi nanti berbenturan dengan hukum lain, bab lian. Artinya bab lian itu siapapun seorang laki-laki suami yang menemukan yang ada di dalam perut istrinya adalah bukan dari air maninya, wajib dilian kalau itu bukan anaknya. Makanya kita mengambil madhab Abu Hanifah atau madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan cara menikahinya mungkin untuk menutup aibnya, dengan cara tidak menggaulinya, maka nasabnya tidak sambung. Ini adalah cara yang bijak. Nasabnya tidak sambung karena tidak digauli. Coba kalau menggauli sampai 6 bulan nasabnya kepada orang yang menggauli tadi dalam mazhab Imam Syafi'i. Sementara sudah ada hukum li'an, siapapun seorang laki-laki yang menemukan di dalam perut istrinya bukan dari air mani, wajib dili'an. Li'an itu apa? Bersumpah untuk menolak kalau itu bukan anaknya. Agar apa? Tidak mencampur aduknya nasab. Ya, Allah alam. Ini pun cerita panjang. Akan tapi spesial bagi yang bertanya tadi, insyaallah Allah mengampuni Anda, tinggal tutup Anda dan nanti giliran putri Anda mau menikah, Anda bisa datang kepada kami dan sangat mudah urusannya. Dijamin insyaallah tertutup semuanya, enggak ada masalah. Baik, biar subhanallah ya. Baik, semoga yang bertanya tadi diberikan diberikan pengampunan dan ditutup Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup Allah sehingga tidak ada yang tahu. Akhirat, dan kalau ada orang tahu, Allah jadikan mereka lupa kalau Allah mengampuni. Amin. Baik, biar subhanallah ya, masih banyak pertanyaan masih belum dijawab. Bu ya, akan tetapi dikarenakan waktu maka sudah harus kita mengakhiri acara ini Bu ya. Mungkin sebelumnya pesan terakhir yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat semua sebelum kita mengakhiri acara ini Bu ya, lalu nanti ditutup dengan doa keberkahan Bu ya. Sadar karena kita belajar ini untuk menggugah kesadaran kita bahwa apa yang kita lakukan pasti akan diketahui ya, Bu ya. Oleh Allah, pasti diketahui oleh Allah, bukan akan. Kemudian lebih dari itu bahwasanya, dan nanti tidak ada yang bisa berhujjah lagi. Dan semua akan menjadi saksi-saksi atas perilaku kita. Maka takutlah kepada Allah di dalam urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kita dikagetkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, mahkamah akhirat, ternyata kita dikagetkan dengan saksi-saksi yang banyak seperti itu. Kita akan malu dan malu dan malu. Dan katalah malu saat itu, belum malu di akhirat. Yang malu saat itu bukan malu di neraka. Akan tapi malu di situ mukaddimah, setelah itu akan dilemparkan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Bia. Silakan ditutup dengan doa keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Timbangan akan digampangkan oleh Allah. Dan apa yang Allah berikan kepada kita menjadi saksi-saksi kebaikan. Dan dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga tempat kita berbuat dosa, alat yang kita gunakan untuk berdosa, tidak lagi bersaksi karena kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan kelak mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Amin. Panjang umur, sehat walafiat. Amin. Khusnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Baik, ya subhanallah, terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan juga atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada sahabat-sahabat semua. Semoga menjadi membawa manfaat dan bisa menjadi bekal kita ya untuk semakin berhati-hati di dalam langkah, agar kita semakin memperhitungkan setiap langkah-langkah kita sehingga kita tidak terpeleset ke dalam suatu kemaksiatan yang kelak akan menjadi pemberat kita di saat kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kita pelajari ini benar-benar akan menjadi satu jalan bagi kita untuk mencari keselamatan di dunia dan di akhirat, sahabat ya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mencari kemuliaan dunia akhirat, untuk menjaga, untuk memperbanyak amal-amal kita yang akan menjadikan kita kelak bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi kebersamaan yang penuh berkah yang akan bawa kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih sahabatku semuanya, dan mohon maaf atas segala kesalahan ya. Mohon mendoanya selalu jika ada kata-kata yang salah atau mungkin menyinggung sahabat semua, dan juga jika ada pertanyaan yang masih belum bisa dijawab, semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa bertemu dan belajar bersama di kesempatan yang lain lagi ya, di kesempatan yang akan datang di hari Senin pada jam dan waktu yang sama ya sahabat ya. Baik, mohon doa selalu, mohon kita saling mendoakan. Tanda cinta karena Allah adalah di saat, bukan hanya dengan pertemuan jasad atau dengan basa-basi ya sahabat ya, akan tapi tanda cinta yang sesungguhnya adalah di saat kita saling mendoakan. Di saat kita jauh, kita doakan agar kita semua diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon doanya selalu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.